السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini dengan membahas buku Manhajus Salikin di bab tentang masalah wakaf. Kita akan melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian kita akan berikan beberapa tambahan keterangan untuk memperjelas fikih seputar masalah wakaf. Syekh Abdurrahman As-Sa'di setelah menyebutkan hadis yang pertama tentang dalil disyariatkannya wakaf, berikutnya beliau akan menyebutkan dalil yang lebih spesifik tentang disyariatkannya wakaf, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wa'ani ibni Umar qala asaba Umaru ardan bi Khaybar. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau menyampaikan, asaba Umar mendapatkan ardon sebidang tanah bi Khaybar, di daerah Khaybar. Dan tanah Khaybar adalah tanah yang subur, banyak kebun kurma, dan itu termasuk di antara ghanimah yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Allah menyebutkan di surat Al-Fath ayat 19. Allah berfirman, "Wa maghanima katsiratan ta'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima." Termasuk di antara kenikmatan yang Allah sediakan untuk kalian adalah ghanimah yang banyak yang bisa kalian ambil ketika kalian menang perang. "Wa kana Allahu 'azizan hakima," dan Allah taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lalu di ayat 20, surat Al-Fath ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِي وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ أَنْكُمْ. Allah menjanjikan akan memberikan ghanimah yang banyak, تَأْخُذُونَهَا, yang dapat kalian ambil. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِي, lalu Allah segerakan mendapatkan ghanimah itu dengan peristiwa ini. Dan para ahli tafsir mengatakan, di antaranya adalah keterangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Aufi, yakni sulh Hudaybiyah. Ini keterangan Ibnu Abbas. وَقَالَ Mujahid, sementara kata Mujahid, yang ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir, فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِي, Allah segerakan ini, yakni Fathah Khaybar. Yang dimaksud di situ adalah penaklukan daerah Khaybar. Ketika daerah Khaybar ditaklukkan, maka kaum muslimin memiliki banyak ghanimah dalam bentuk kebun-kebun kurma. Termasuk di antaranya adalah Rasulullah SAW. Dan beliau melakukan akad muzara'ah setelah dapat bagian kebun kurma. Beliau melakukan akad muzara'ah dengan seseorang, dikelola oleh orang tersebut, lalu bagi hasil dengan Nabi SAW. Dan sejak mendapatkan ghanimah dari peristiwa Khaybar, Rasulullah SAW menjadi, beliau mendapatkan pendapatan yang cukup banyak, sampai beliau sampaikan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang punya utang, maka aku yang nanggung utangnya. Sehingga ditanggung utangnya oleh negara, karena ketika itu negara sudah kaya dengan keberadaan ghanimah yang didapatkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dari peristiwa perang Khaybar. Termasuk di antara yang memiliki lahan itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang coba akan kita lihat bagaimana respon Umar. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Kemudian beliau mendatangi Nabi SAW dan minta pertimbangan fiha, terhadap tanah itu. Dan ini salah satu di antara sikap yang baik ketika kita membutuhkan sesuatu, lalu atau ingin melakukan sesuatu lalu kita belum mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka kita bisa minta pertimbangan kepada tokoh agama, kepada seorang ustadz atau seorang kiai, yang dengan adanya pertimbangan itu kita akan bisa bersikap dengan tepat. Faqala, Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qat, huwa anfasu indi minhu. Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebuah lahan, saya mendapatkan sebuah ghanimah berupa tanah di daerah Khaybar. Belum pernah saya mendapatkan ghanimah, harta yang lebih bernilai bagi saya melebihi harta itu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih saran, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kamu bisa pertahankan kebun itu sehingga jangan sampai dijual. Wa tasaddaqta biha, dan kau sedekahkan hasilnya. Qala, kemudian kata Ibnu Umar, fa tasaddaqa biha Umar. Kemudian Umar mensedekahkan hasilnya. Ghaira annahu la yuba. Allah mensedekahkan kebun itu, hanya saja kebun itu tidak boleh dijual. La yuba'u asluha wa la yurasu wa la yuhab. Tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Fatasaddaqa biha fil fuqara. Boleh sedekahkan hasilnya untuk fakir miskin. Wa fil qurba, termasuk juga untuk para kerabat. Wa fil riqab, untuk para budak. Wa fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Wa ibnis sabil, dan ibnus sabil. Wa dhaif, termasuk juga bagi para tamu. La junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf. Tidak ada dosa bagi pihak yang mengelola lahan ini untuk mengambil sebagian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. وَيُطْعِمُ صَدِقًا, atau diberikan kepada teman. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا, namun tidak boleh dijadikan sebagai tabungan, tidak boleh dijadikan sebagai tidak boleh dijual kemudian hasilnya untuk milik pribadi, enggak boleh. Bolehnya hanya ngambil untuk dimakan. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Kemudian penulis mengatakan, وَأَفْضَلُهُ أَنْفَعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. Wakaf yang paling afdol adalah objek yang paling banyak memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Sehingga pertimbangan nilai keutamaan wakaf itu bukan dilihat dari mahal dan tidaknya, tapi dilihat dari seberapa jauh ini memberikan manfaat bagi umat. Semakin bermanfaat bagi umat, maka nilai manfaatnya akan semakin besar. Karena itulah, ketika ada orang yang mewakafkan sesuatu dan ternyata apa yang diwakafkan itu nganggur, ya tentu saja nilai pahalanya tidak lebih besar dibandingkan ketika orang wakaf sementara objek wakafnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Makanya kita kalau wakaf, kita perlu mempertimbangkan ya, kira-kira ini nilai manfaatnya besar atau tidak. Kalau ternyata nilai manfaatnya nggak besar, misalnya ya, ada orang bangun masjid, yang masjid itu tidak jauh dari masjid, sebelumnya. Sehingga cuma jarak misalnya 100 meter, 200 meter. Ini sudah ada masjid. Kenapa kita bangun masjid lagi? Ya, saya ingin bangun yang lebih gede. Mengalahkan masjid yang itu. Wah, ini bisa bahaya. Ya, berbangga-bangga dengan bangunan masjid, tapi fungsinya hanya untuk menampakkan amal di depan umum. Niat dari awal sudah enggak benar. Nah, kita mempertimbangkan. Kalau kemudian ini nanti kita bangun, dana masuk ke situ, kira-kira berapa potensi jamaahnya? Di masjid yang lama saja, untuk sholat subuh, kadang cuma enggak sampai satu baris. Sholat asar, kadang cuma 3 orang. Sholat apalagi, yang ramai cuma sholat maghrib, anak-anak banyak. Jumatan juga nggak penuh. Berarti kita bisa memperkirakan, di sini mungkin nggak maksimal. Jika Anda bisa yakin bahwasanya wakaf di situ tidak maksimal, maka bisa jadi ketika kita ikut nimbrung di situ, menyumbang dana wakaf di situ, bisa jadi nanti apa yang kita dapatkan juga nggak maksimal. Itu salah satu di antara contoh. Makanya kita berharap ketika kita wakaf agar lebih banyak manfaat. Baik, jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, ada satu potensi wakaf yang barangkali sangat penting untuk kita pertimbangkan. Apa itu, Pak? Menyediakan pelengkap kegiatan belajar mengajar agama. Terutama adalah referensi, buku. Seorang ustadz buku A, butuh buku A, butuh buku B. Seorang penghafal Quran butuh mushaf yang modelnya seperti ini, dan dia suka dengan model itu. Seorang apalagi misalnya, forum kajian. Di forum kajian ini butuh buku. Kemudian buku itu kita sediakan. Dan beberapa hal yang semisal, ketika kita melakukan demikian, maka hakikatnya kita sedang berwakaf untuk sebuah objek yang nantinya tauhid belajar kitab B lama. Nanti apalagi belajar kitab ini. Coba kalau misalnya kita wakaf. Ini semua biayanya saya belikan sudah. Ini ada seorang santri mau menghafal Quran, baik saya sediakan Qurannya. Di pondok ini kitab apa saja yang dipelajari? Oh, di pondok ini fikih belajar kitab A. Tauhid belajar kitab B. Nanti apalagi belajar kitab ini. Baik, saya yang sediakan. Ini semuanya biayanya saya belikan sudah. Silakan dipakai. Ketika dia mendapatkan ilmu dari buku itu, setelah dia belajar di pondok, dapat ilmu dari buku itu, dia dakwahkan. Dan ilmu terus. Ilmu itu terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Insya Allah, Masya Allah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan limpahan pahala selama ilmu itu tidak putus. Itulah salah satu di antara kelebihan wakaf dalam bentuk ilmu. Sehingga kalau kita tidak bisa berwakaf dalam bentuk menyampaikan materi, kita berwakaf dalam bentuk bahan materinya. Ya, kitabnya kita sediakan, bukunya kita sediakan. Baik, itu salah satu di antara contoh wakaf yang bisa dipertahankan. Dan banyak memberikan manfaat bagi umat. Lalu penulis mengatakan wayan akidu bil qaulid dali alal waqfi, dan wakaf itu sah dengan pernyataan yang menunjukkan wakaf. Sehingga tidak harus pakai kata wakaf, bisa juga dengan menggunakan kata yang lain. Wayurja'u fi masarifil waqfi wa syurutihi ila syartil waqif haitsu waqafa syar' haitsu wafaqa syar'a. Dan tentang penggunaan wakaf, penggunaan objek wakaf dikembalikan kepada kesepakatan yang telah ditetapkan oleh wakif. Haitsu wafaqa syar'a, yang dia tidak menyalahi syariat dan sejalan dengan syariat. Dan poin terakhir beliau mengatakan wala yuba'u illa idza tata'aqqala manafi'uhu fayuba'u wa yuj'alu fi mithlihi aw ba'di mithlihi. Dan wakaf tidak boleh dijual kecuali jika nilai atau ketika manfaatnya sudah tidak bisa diambil. Wakaf tidak boleh dijual. Wakaf tidak boleh dijual kecuali jika sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Fayuba'u barulah boleh dijual, kemudian dibelikan yang semisal, au ba'da mithlihi, atau yang mirip dengan yang semisal. Kalau yang semisal ternyata nggak sanggup dananya, ya sudah dijadikan yang mirip dengan yang semisal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba akan tambahkan keterangan dari apa yang disampaikan oleh penulis. Kemarin kita sudah memberikan keterangan bahwa dalam wakaf ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya. Ada subjek, ada objek, ada sigot. Dan kita sudah membahas masalah subjek. Berikutnya kita akan bahas masalah objek wakaf. Seperti apakah objek wakaf dan bagaimana syarat dan ketentuannya? Kita akan bahas tentang objek wakaf. Objek wakaf tadi penulis menyebutkan bahwasanya objek ini berdasarkan dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Umar mendapatkan lahan di daerah Khaibar, beliau dipesani oleh Nabi SAW, enggak boleh dijual, enggak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Ya. Atau dengan kata lain, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dipindahkan hak milik menjadi milik pribadi. Tidak boleh dipindahkan hak miliknya jadi milik pribadi. Sehingga ketika orang wakaf, maka selamanya dia tidak boleh dijadikan perpindahannya menjadi milik pribadi. Contoh perpindahan yang menyebabkan kepemilikan pribadi apa, Pak? Misalnya dijual. Contoh yang lain apa? Dihibahkan, yang lain diwariskan. Dan ini yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka ketiga hal ini tidak boleh dilakukan. Ada nggak perpindahan hak milik yang lain selain tiga ini? Dihadiahkan, ya sama juga dengan dihibahkan. Diberikan, sama dengan dihibahkan. Sehingga kalau terjadi perpindahan yang bisa menyebabkan statusnya menjadi hak milik pribadi, hukumnya dilarang. Baik dengan cara dijual, dengan cara dihibahkan, atau diwariskan. Berarti kalau tidak sampai menyebabkan perpindahan hak milik pribadi, boleh nggak? Contohnya apa? Misalnya diwariskan, misalnya disewakan. Tadi diwariskan nggak boleh ya? Disewakan. Boleh atau tidak? Karena kan sewa itu tidak pindah hak milik, tapi hak guna pakai. Kemudian nanti ada pembayaran nilai tertentu. Jawabannya boleh. Kenapa? Ya alasannya tadi. Bahwasanya objek wakaf yang disewakan itu tidak sampai menyebabkan perpindahan hak milik. Terus nanti biaya sewa dikemanakan? Ya diberikan untuk kepentingan umat. Bisa disalurkan untuk fakir miskin, atau untuk panti asuhan, atau kegiatan TPA, atau yang lainnya. Contoh yang lain, diinvestasikan. Boleh nggak seperti ini? Kembali kepada pertanyaan, apakah objek yang diinvestasikan itu pindah milik atau tidak? Oh tidak, itu adalah objek yang dipegang oleh pihak mudharib, pelaku usaha, untuk dikelola agar nanti menghasilkan sesuatu. Nah, kalau seperti itu berarti diperbolehkan. Sehingga selama dia tidak pindah hak milik jadi milik pribadi, diperbolehkan. Maka objek wakaf bisa ditransaksikan dengan akad-akad apapun selama tidak menyebabkan perpindahan hak milik jadi milik pribadi. Makanya kalau di negara kita seperti ini disediakan undang-undang. Kalau hak milik pribadi itu kan sertifikatnya SHM ya, sertifikat hak milik. Begitu dia sudah menjadi objek wakaf, ya, sehingga yang jadi yang awalnya SHM, begitu sudah jadi objek wakaf, maka dia jadi HGB. Ketika dia diwakafkan, maka dia jadi HGB. HGB berarti hak guna bangunan, hak guna pakai. Sehingga tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Dia menjadi objek yang dimiliki oleh negara, kemudian dikelola oleh pihak wakif, dikelola oleh pihak nadhir, untuk kepentingan masyarakat. Baik. Itulah yang kita maksud bahwasanya posisinya sebagai HGB. Nah, ketika sudah berubah jadi HGB, hak guna bangunan ya, berarti dia tidak lagi menjadi milik pribadi. Dan kata orang, sebuah objek kalau sudah berpindah dari SHM ke HGB, orang kan nyebutnya turun status. Nyebutnya turun status. Turun status artinya ya sudah tidak bisa lagi dikomersilkan dalam bentuk dijual. Baik, tapi itulah konsekuensi ketika sebuah objek sudah diwakafkan. Maka dia tidak bisa lagi dipindahkan menjadi hak milik pribadi. Tapi ini hanya berlaku kalau Anda laporkan ke negara. Kalau wakafnya tidak dilaporkan ke negara, ya masih memungkinkan untuk kemudian diperjualbelikan. Makanya kita telah disediakan undang-undang yang mengatur ini, sehingga ini bisa menghindari sengketa. Objek wakaf, jika tidak dilaporkan ke negara, maka sangat memungkinkan untuk kembali dituntut oleh ahli waris dari wakif. Lain halnya kalau dia sudah dilaporkan ke negara. Sehingga kalau objek wakaf, misalnya si A, ya, si A wakaf lahan. Begitu dia wakaf, apa yang harus dilakukan oleh si A? Tunjuk siapa nadirnya. Kalau nggak ditunjuk, maka nanti pemerintah yang akan mencarikan nadir. Sehingga kita bisa tahu, si A ini pasti punya latar belakang. Latar belakang, apa misalnya, dia lebih cenderung kepada ustadz tertentu atau tokoh agama tertentu. Akhirnya si A menunjuk, saya pinginnya nadir wakafnya adalah Yayasan Amal Abadi, misalnya ya, Yayasan Amal Abadi Indonesia. Maka ditunjuklah IAI sebagai nadir untuk mengelola lahan wakaf ini. Setelah ditunjuk nadirnya, karena kalau nggak nunjuk nadir, langsung dilaporkan, maka nanti pemerintah yang akan nunjuk nadir, kemudian segera laporkan ke KUA setempat. Posisi KUA adalah sebagai PPIW, pejabat pembuat ikrar wakaf. Ya. Kalau notaris kan PPAT, ya. Pejabat pembuat akta tanah. Kalau ini pejabat pembuat ikrar wakaf. Makanya Anda bisa lihat di KUA kadang ada papan nama yang menyebutkan bahwasanya status KUA ini adalah sebagai PPIW. Nah, kalau sudah dilaporkan ke KUA sebagai PPIW, maka nanti akan diterbitkan ikrar, akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf. Baik, Begitu sudah diterbitkan akta ikrar wakaf, maka status lahan itu sudah bukan lagi milik pribadi, maka dia turun status jadi HGB tadi. Lahan yang dia dikuasai oleh negara. Nah, di posisi inilah, nanti ahli waris sudah nggak bisa meminta lahan ini untuk dijadikan sebagai objek warisan. Nggak bisa dituntut ya. Ada satu kasus yang ketika itu diwakafkan ke masyarakat, kemudian dikelola oleh tim, lalu jadilah sebuah masjid. Selanjutnya diserahkan ke takmir masjid itu. Namun lahan itu belum diwakafkan, belum dilaporkan ke KUA. Sehingga saat orang tuanya meninggal, lalu anaknya butuh motor. Dia itu hampir saja menjual masjid tersebut. Karena sertifikatnya masih SHM, sertifikat hak milik, dan masjid itu ketika diwakafkan, lahan masjid itu ketika diwakafkan, dia tidak dilaporkan ke KUA. Jadi masjidnya tidak besar, masjid kampung. Mungkin sebesar musola kalau di kota. Sehingga resiko seperti ini yang terjadi adalah pada saat dia tidak dilaporkan, nanti ahli warisnya bisa nuntut. Nuntut dalam arti, ini kan milik bapak. Sehingga dia berhak untuk kemudian mendapatkan warisan dari bapak. Masjid terjual gara-gara tidak ada akta ikrar wakaf dan tidak dilaporkan ke BPN untuk kemudian diubah menjadi sertifikat wakaf. Makanya segera dilaporkan ke KUA, dan kalau sudah jadi seperti ini, maka negara memberikan layanan objek-objek itu tidak akan lagi bisa dijual, tidak lagi bisa dihibahkan, dan tidak lagi bisa diwariskan. Karena dia sudah menjadi milik negara, dan kemudian nadir sebagai pihak yang dipasrai, maka dia bertugas untuk mengelola. Baik. Dan itulah aturan yang tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kita bisa perhatikan, sebenarnya negara sudah memberikan layanan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang benar, sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat, bahwa ketika sebuah objek sudah dinyatakan dalam ikrar wakaf, kemudian nanti sudah turun misalnya sertifikat wakaf. Ini lebih kuat lagi ya. Sertifikat wakaf, maka di saat itu objek tersebut sudah tidak bisa lagi dijual, dihibahkan maupun diwariskan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek wakaf itu syaratnya apa. Objek wakaf itu syaratnya apa? Di antara syarat objek wakaf adalah, objek wakaf itu harus punya manfaat yang mubah. Harus punya manfaat mubah. Sehingga objek yang tidak punya manfaat mubah tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Ada nggak objek yang nggak punya manfaat, Pak? Benda yang nggak punya manfaat ada nggak? Ada, Pak. Apa contohnya? Berhala. Apa manfaat berhala? Saya mau wakaf patung Gupolo di depan masjid. Nah, patung Gupolo kok dipajang di depan masjid? Ya, ini marakno molo, kan gitu ya. Nggak boleh ya. Patung Gupolo, pemirsa tahu ya. Ya, jadi patung yang bawa pentung, kemudian giginya punya taring. Nggak boleh, kenapa? Karena patung tidak boleh dipajang di tempat ibadah. Dan tidak boleh majang patung. Ya, termasuk di antara berhala yang harus dihancurkan. Atau benda apa lagi yang dia nggak punya manfaat? Benda-benda penghasil sesuatu yang haram. Nah, itu nggak punya manfaat. Dan manfaatnya harus halal, harus mubah. Kalau manfaatnya manfaat haram, nggak boleh. Misalnya, ada sebuah alat yang alat itu hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang haram. Contohnya apa, Pak? Ya. alat untuk ngelinting rokok. Itu bisa dipakai apa? Oh, itu bisa dipakai untuk ngelinting kertas. Nah, buat apa ngelinting kertas? Pastikan ada tembakau ditata, kemudian pakai kertas rokok itu ya, dilinting. Nah, model alat seperti ini karena tidak punya manfaat yang mubah, maka tidak bisa diwakafkan. Contoh yang lain. Yang lain adalah alat musik. Alat musik apakah punya manfaat yang mubah? Apa manfaat mubah alat musik? Cara untuk mengukur itu mubah ataukah tidak? Cukup mudah, insya Allah. Caranya begini. Coba Anda sematkan di masjid, Anda taruh masjid. Kalau cocok, berarti dia punya manfaat mubah. Contohnya apa, Pak? Wakaf sandal. Sandal punya nggak manfaat mubah? Oh, punya. Masjid ini tempat wudhunya dengan masjid utama, dengan ruang utama terpisah. Sehingga jamaah kalau wudhu harus pakai sandal. Sediakan sandal masjid. Contoh yang lain, wakaf baju. Saya lihat kok banyak musafir datang ke sini atau orang mampir, dan mereka kalau sholat pakai kaos, kadang nggak rapi. Kita sediakan baju. Ada beberapa baju koko. Kemudian takmir berjaga. Kalau melihat ada jamaah pakai kaos, mohon maaf, Mak, silahkan pakai baju sudah kami sediakan. Sehingga biar lebih rapi, dan seterusnya. Tapi kalau dia ditaruh di masjid nggak cocok, maka dia bukan benda yang punya manfaat mubah. Pak, saya mau wakaf drum. Nah, drum itu kira-kira ditaruh di tempat takmir cocok nggak? Di mihrab misalnya. Jadi ini mimbar, sebelahnya drum, tengahnya sajadah, nah, tempat sholat. Sehingga habis traweh ngedrum. Ya jelas nggak cocok. Karena benda seperti ini kalau ditaruh di masjid, bukan cuma nggak cocok, aib bagi masjid. Wakaf gitar, misalnya. Kira-kira di tempat mana gitar itu cocok untuk ditaruh di masjid? Wah, cendal noning mimbar, Pak. Wah. Sehingga ketika khutbah Jumat sambil gitaran. Waliyadzubillah. Makanya Anda bisa pastikan, benda yang dia tidak punya manfaat yang mubah, taruh masjid pasti nggak cocok. Coba orang mau infak rokok, ditaruh di masjid, satu slot gitu ya. Ya, satu slot, isinya berapa itu biasanya? Banyak ya. Terus dijejer ya, mushaf, slot rokok. Pasti nggak pantas, Pak. Dan itu akan mencela bagi kitab-kitab yang ada di sebelahnya. Nggak pantas ini, celaan bagi yang lain. Dan itulah naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ilhamkan kepada manusia sebuah naluri yang dia bisa mengenal. Ini baik dan buruk. Namun begitu keluar masjid, suasananya sudah berbeda. Baik. Sehingga sekali lagi, yang namanya objek wakaf, dia harus punya manfaat yang mubah. Kalau tidak punya manfaat yang mubah, maka tidak bisa diwakafkan. Kemudian yang kedua, apakah objek wakaf itu harus punya nilai ketahanan yang disebut oleh para ulama dengan at-ta'bid. At-ta'bid. At-ta'bid artinya objek-objek yang mu'abbad, objek yang bisa bertahan. Objek yang bisa bertahan ketika dimanfaatkan. Bertahan ketika dimanfaatkan. Apakah harus at-ta'bid? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan harus at-ta'bid. Ini wajib. Harus at-ta'bid. Kalau tidak ta'bid, kalau tidak mu'abbad, tidak punya nilai ketahanan, maka tidak sah untuk diwakafkan. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Karena itu objek yang dia tidak punya nilai ketahanan, nggak bisa diwakafkan. Contohnya apa, Pak? Coba kita bacakan keterangan Ibnu Qudamah. Dalam kitab Al-Mughni, jilid yang ke-9, Ibnu Qudamah menyebutkan mas'alatun qala wa ma la yuntafa'u bihi illa bil itlaf mithlu adh-dhahab wal warik wal ma'kul wal mashrubi fa waqfuhu ghairu jais. Kata Ibnu Qudamah, benda yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara habis pakai seperti emas, perak, yang itu dimanfaatkan dengan cara digunakan untuk transaksi. Kemudian makanan, minuman, fawakfuhu ghairu jais, maka mewakafkan benda seperti ini hukumnya tidak boleh. Wa jumlatuhu anna ma la yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aynihi kaddananir, wad-darahim, wal-mat'um, wal-mashrub, wal-syam' wa ashbahihi, la yasih wakfuhu. Intinya bahwasanya benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan dengan cara mempertahankan objeknya seperti dinar, dirham, makanan, minuman, termasuk tinta dan yang lainnya, la yasih waqfuhu, tidak sah untuk diwakafkan. Fi qawli amatil fuqaha'i wa ahlil ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, al-fuqaha. Illa syai'an yuhka an Malikin wal Auza'i fi waqfi at-ta'am annahu yajuzu. Hanya saja ada satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Al Auza'i yang mereka membolehkan wakaf makanan. Walam yahkihi ashabu Malikin wa laysa bisahih. Dan tapi ini tidak diikuti oleh ulama madzhab Malikiyah yang lainnya, dan ini pendapat yang tidak benar menurut Ibnu Qudamah. Dan itu pendapat jumhur ya. Li'anna al-waqfa tahbisul asli wa tasbilu thamarah. Karena yang namanya wakaf itu adalah mempertahankan objek asal dan tasbilu thamarah dan menjadikan fisabilillah manfaat dan nilainya. Wa ma la yuntafa'u bihi illa bil itlaf la yasihhu fihi dhalik. Sementara benda yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dihabiskan, seperti nasi. Saya wakaf nasi. Nah, bisa nggak nasi itu bertahan? Nggak bisa, Pak. Lebih dari 2 hari basi. Bisanya hanya dimakan. Nah, ini nggak bisa berarti. Wakaf apa lagi? Wakaf air? Nggak bisa. Wakaf tinta? Nggak bisa. Menurut pendapat jumhur. Karena dia hanya bisa digunakan illa bil itlaf, la yantafi'u biha illa bil itlaf, tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Baik. Kemudian kita buka pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah tidak harus. Tidak wajib, maksudnya adalah harus ya. Kalau tadi jumhur mengatakan wajib bertahan, punya nilai ketahanan. Yang kedua adalah tidak harus. Ini pendapat Malik, Imam Malik dan Al-Auza'i. Tapi tadi ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, tidak kelihatan ya. Apakah objek wakaf harus punya nilai ketahanan? Pendapat yang pertama, harus. Ini pendapat jumhur. Kelihatan? Alhamdulillah. Yang kedua, sebaliknya, tidak harus. Dan ini pendapat Imam Malik dan Auza'i. Dan tadi Ibnu Qudamah sudah menegaskan bahwa Imam Malik dalam hal ini tidak diikuti oleh ulama Malikiyah yang lain. Sudah? Dan pertimbangan Imam Malik dalam hal ini adalah tausiatul manfaah. Beliau memberikan kelonggaran dalam masalah amal, orang harus dikasih kemudahan. Maka dalam masalah wakaf termasuk diantaranya adalah la yustaratu fihi ta'bid, tidak disyaratkan harus punya nilai ketahanan. Maka boleh wakaf makanan. Terus masa manfaatnya gimana? Ya selama makanan itu dikonsumsi. Begitu selesai, maka selesai tidak bisa lagi dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kaitannya dengan ini, kita akan bahas turunannya. Ya. Turunannya adalah, pertama, wakaf manfaat. Wakaf manfaat itu apa, Pak? Wakaf yang sifatnya sementara. Ini istilah zaman sekarang ya. Waqful manafi'. Wakaf yang sifatnya sementara, mu'akkad. Mu'akkad. Mu'akkad artinya sifatnya sementara, tidak mu'abbad. Kebalikan dari mu'abbad. Wakaf sementara. Ini boleh ataukah tidak? Karena tadi kita perhatikan bahwa ulama berbeda pendapat terkait syarat mu'abbad dalam objek wakaf, maka di sini juga ulama beda pendapat. Menurut pendapat Malikiyah, menurut pendapat Imam Malik, bukan Malikiyah ya, menurut pendapat Imam Malik, karena tidak semua ulama Malikiyah mengikuti beliau, hukumnya boleh. Karena beliau tidak mensyaratkan dalam masalah wakaf harus selamanya. Kemudian menurut pendapat jumhur, ini dilarang, tidak boleh. Menurut pendapat jumhur, hukumnya tidak boleh. Dan ada satu keterangan bahwa pendapat Imam Malik ini juga yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam. Sehingga Syekhul Islam berpendapat boleh wakaf mu'akkad, wakaf untuk objek yang sementara. Bisa kasih contoh, Pak, objek yang sementara? Contohnya masjid di perkantoran, masjid di gedung-gedung yang di situ tidak disediakan ruangan khusus untuk masjid. Masjid yang ada di mana misalnya, yang ada di swalayan dan seterusnya. Kadang di sebuah tempat di sini nggak ada masjid. Kemudian kaum muslimin ingin menyewa sebuah lokal, misalnya 3 ruko, 4 ruko, kemudian diblong, dijadikan satu, lalu dijadikan sebagai masjid. Dan itu akan berlaku sementara. Selama kapan? Selama masa sewanya masih ada. Dan selama yang punya objek mengizinkan. Kalau yang punya objek tidak mengizinkan, enggak mau saya sewakan untuk masjid, akhirnya kita cari yang lain. Nah, wakaf seperti itu sah atau tidak? Seperti di bandara, kemudian di swalayan, dan seterusnya. Kadang kita perhatikan ya, umumnya masjid di bandara itu kan terutama di ruang tunggu. Itu kan kecil-kecil. Kalau yang di luar, alhamdulillah bagus. Meskipun juga tergantung posisi. Kalau di bandara yang muslimnya tidak lebih banyak dibandingkan non-muslim, seperti di Papua, atau di daerah-daerah minoritas, di sana samping bandara gereja. Nggak ada masjid. Ada cuman kecil. Kalau di Jawa, bandara masjidnya gede. Tapi kalau di dalam, di ruang tunggu, biasanya kecil. Misalnya kemudian, saya pengen ruang sholat di ruang tunggu ini dibuat lebih gede. Ya. Karena kebutuhan masyarakat ketika mau sholat, biar mereka nggak saling nunggu, nggak berebut. Padahal mereka pengen segera karena ini apa waktu boardingnya sudah mepet. Akhirnya kita sewa ruko. Ruko, kita sewa. Lalu kita jadikan sebagai musola di ruang tunggu. Dan kita bisa pastikan itu akan bersifat sementara. Boleh atau tidak wakaf seperti ini, itulah yang dimaksud dengan wakaf mu'akkad, wakaf manfaat. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang membolehkan, maka boleh wakaf dalam bentuk sewa ruko, kemudian dipakai untuk tempat ibadah, untuk TPA, dan seterusnya. Meskipun dia sifatnya terbatas. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih mendekati. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Turunan yang kedua. Berikutnya adalah tentang wakaf tunai. Wakaf tunai. Wakaf tunai berarti wakaf dalam bentuk uang. Wakaf dalam bentuk uang. Bolehkah wakaf dalam bentuk uang? Masih sama, ini merupakan turunan dari keterangan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah, bahwasanya ulama khilaf tentang keberadaan wakaf, apakah harus mu'abbad atau tidak. Di masa sekarang ini cukup banyak wakaf tunai ini ya. Sehingga kadang orang ngasih pengumuman poster melalui Facebook atau WA atau yang lainnya, wakaf tunai dengan nilai yang bebas, berapapun diterima. Nah, apakah wakaf tunai ini boleh atau tidak? Baik, sebelumnya begini. Jadi, untuk wakaf tunai, itu bukan berarti uang dikumpulkan, ya. Uang dikumpulkan, lalu nanti dipakai untuk beli objek. Objek tertentu, misalnya properti. Bukan ini yang kami maksud. Kalau ini sama dengan wakaf yang mu'abbad. Sehingga misalnya ada sebuah lahan yang mau dibeli oleh masjid. Di sini butuh dana misalnya 5M. Lalu banyak orang yang ikut wakaf di situ. Iuran, termasuk kita ya. Kemudian kita nyumbang misalnya 5. Dari 5M kita nyumbang 50 ribu. Ada juga yang nyumbang 500 ribu, 5 juta, dan seterusnya. Setelah terkumpul 5M, dipakai untuk beli ini. Berarti uang yang kita setorkan, itu adalah keterlibatan saham kita terhadap sebuah objek wakaf ini. Ya, tergantung besar kecilnya. Kalau cuma 50 ribu, ya berarti berapa 0,000 sekian per mil. Ya. Dan seterusnya. Bukan ini yang kita maksud. Lalu apa yang dimaksud dengan wakaf tunai? Yang dimaksud wakaf tunai, kita tidak membahas bagian ini, bukan ini ya yang kita bahas. Yang dimaksud wakaf tunai adalah wakaf yang bertahan dalam bentuk uang. Bertahan dalam bentuk uang. Sehingga dia ketika diwakafkan, tetap dipertahankan sebagai uang. Itu boleh ataukah tidak? Baik. Ulama berbeda pendapat, kita bacakan lagi keterangan Ibnu Qudamah. Beliau menyatakan di depan bahwa wakaf dalam bentuk dinar dan dirham itu tidak sah. Karena dia tidak bisa dipertahankan. Lalu beliau mengatakan waqila fid darahim wad dananir yasihu waqfuha ala qawli man ajaza ijaratuhuma wala yasihu li anna tilkal manfaati laysal maqsuda allati khuliqat lahul athmanu wa li hadha la tudmanu fil ghasbi falam yajus al waqfu lahu ka waqfi ash-shajari ala nashri ath-thiyabi wal ghanami ala dawsi at-tini wa syam'i li yatajammala bihi. Kata beliau, untuk wakaf dinar dan dirham, wakila ada yang mengatakan, yasih wakfuha. Sah untuk diwakafkan. Ala qawli man ajaza ijaratuhuma, menurut pendapat yang membolehkan menyewakan emas dan perak. Jadi, emas dan perak ketika diwakafkan di masa silam, itu dipakai untuk perhiasan. Sehingga dia dijadikan apa misalnya hiasan di badan, hiasan di rumah dan seterusnya. Maka ketika dia diwakafkan itu tidak dipakai transaksi, tapi disewakan, menyewakan emas, menyewakan perak. Menurut pendapat yang membolehkan menyewakan emas dan perak. Sehingga begini, untuk bertahan dalam bentuk uang, ini kira-kira pemanfaatannya apa? Pemanfaatannya apa? Ada tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia diutangkan. Pemanfaatannya adalah diutangkan. Dengan cara kort. Bagi siapa yang butuh duit, maka nanti silahkan utang di sini. dan nanti akan kembalikan dengan nilai yang sama. Duitnya tidak boleh berkurang, karena ini adalah objek wakaf. Ada yang mengatakan diutangkan dan diinvestasikan. Dan investasi. Sehingga boleh diutangkan, boleh juga diinvestasikan. Kalau ini nanti berkembang, kalau ini tidak berkembang. Ada yang mengatakan dijadikan hiasan. Untuk hiasan. Sehingga misalnya wakaf emas dan perak dulu ya. Maka ini boleh, tapi hanya pemanfaatannya hanya digunakan untuk hiasan. Ya, dipinjam orang, dipakai di rumahnya untuk hiasan, nanti dikembalikan lagi. Baik, dan kita bisa menilai pendapat yang lebih mendekati, yang sangat mungkin memberikan manfaat secara real adalah bagian yang kedua ini. Bahwa sebuah uang itu ketika diwakafkan, maka dia diutangkan atau diinvestasikan. Dan ini yang pernah dipraktekkan di sebuah lembaga yang ada di Kuwait ya, Bab Rizki Jamil, ya, pintu Rizki Jamil, yang dia mengumpulkan wakaf tunai untuk diutangkan dan diinvestasikan. Sehingga begini, ada sebuah lembaga, ya, kita sebut saja lembaga itu adalah LPDU, Lembaga Pengelola Dana Umat. Lembaga ini menerima utang, menerima wakaf, ini utang, ini wakaf. Baik, kita kasih warna yang berbeda. Menerima utang, warna biru, wakaf merah. Lalu di sini ada masyarakat, yang masyarakat itu pihak yang akan menggunakan dana itu. Maka dana ini ketika diputar ke masyarakat, ada yang bentuknya diutangkan. Ada juga yang bentuknya diinvestasikan. Kemudian nanti dikembalikan oleh mereka. Dikembalikan oleh mereka setelah digunakan kembali ke LPDU. Setelah dikembalikan ke LPDU, yang bentuknya akad utang, sehingga misalnya akad utang ini dari si A, maka LPDU mengembalikan ke si A. Tapi yang bentuknya wakaf, tidak dikembalikan. Tetap nanti dikelola oleh LPDU. Sehingga dana itu akan berputar, memberikan manfaat bagi umat. Metode ini yang barangkali bisa kita kembangkan di masyarakat kita, sehingga kalau masjid sudah penuh, masjid sudah nggak menerima wakaf, semua fasilitas terpenuhi, jamaah juga segitu-gitu aja, kemudian panti asuhan atau yang lain sudah banyak yang ngelola, orang yang butuh duit untuk bayar sekolah, untuk apa gitu ya, atau yang butuh buka usaha tapi dia nggak punya modal, nah bagian ini kita masih kesulitan. Akhirnya rata-rata mereka larinya ke bank. Kita bisa buatkan seperti ini, dengan model mengelola dana umat, dan teknisnya adalah wakaf tunai, sehingga nanti kita kumpulkan dana wakaf dari masyarakat. Tunai, dikumpulkan di LPDU, terus diputar. Menurut sebagian ulama yang menyatakan boleh, model seperti inilah yang dilakukan. Sehingga duitnya tidak habis, tapi duitnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dengan cara dikelola untuk kegiatan yang mendukung kemaslahatan mereka. Dan bab pintu Rizki Jamil tadi ya, lembaga pengelola dana umat yang ada di Kuwait, dengan cara seperti ini mereka sangat bisa membantu, terutama para pengusaha startup yang dia punya butuh sokongan modal, sangat membantu karena dengan adanya LPDU ini, orang tidak lagi lari ke lembaga keuangan, tapi cukup dengan mendapatkan talangan dana dalam bentuk utang dari pihak LPDU. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saya tambahkan sedikit di sini tentang penjelasan wakaf min haitsu ta'biduhu. Wakaf dilihat dari syarat boleh dipertahankan ataukah tidak dalam undang-undang yang ada di Mesir. Di buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah disebutkan undang-undang di Mesir pada tahun 46. Di sana dinyatakan dilihat dari nilai ketahanan wakaf, maka wakaf di Mesir itu ada tiga. Pertama, wakaf yang tidak boleh kecuali harus permanen, mu'abbad. Kalau tidak permanen, nggak boleh. Dan ini adalah wakaf masjid. Wahuwa waqful masjid. Atau wakaf untuk masjid. Wakaf masjid berarti bangunannya, tanahnya. Atau wakaf untuk masjid, misalnya benda-benda untuk masjid. Kemudian yang kedua, wakaf yang hanya bisa tidak permanen. Tidak boleh permanen. Hanya boleh terbatas. Dan itu adalah wakaf untuk keluarga. Wakaf zurri. Sehingga boleh mewakafkan rumah untuk keluarga, untuk zurri. Tapi sifatnya hanya terbatas. Di Mesir dibatasi hanya boleh selama 60 tahun. Yang ketiga, wakaf yang boleh permanen dan boleh tidak permanen. Seperti rumah sakit, madrasah, dan seterusnya. Sehingga di Mesir ada pengelompokan seperti itu dalam rangka untuk memberikan layanan bagi kaum muslimin antara yang boleh permanen dan boleh tidak permanen. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa. Ada satu pembahasan lagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana jika objek wakaf itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. Solusinya akan kita bahas di pertemuan besok insyaAllah ta'ala dengan melihat beberapa keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya sering berwakaf dan bersedekah, tapi tidak pernah berdiskusi dan memberitahukannya kepada saya. Apakah saya juga bisa mendapatkan pahala wakaf dan sedekahnya juga Ustaz? Atau hanya suami saya saja yang mendapatkan pahalanya? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya kami titip salam untuk suami ibu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal suami. Kalaupun misalnya istri tidak mendapatkan pahala dari wakaf suami, tidak dapat pahala dari sedekah suami, tidak dapat pahala dari amal suami, kira-kira istri rugi nggak? Rugi atau tidak? Rugi Pak Ustadz. Rugi kenapa? Saya tidak bisa memanfaatkannya. Istri nggak bisa menggunakan harta itu. Anda nggak rugi. Kenapa? Setiap wanita, dia akan dikumpulkan bersama suaminya ketika dia di surga. Sehingga kalau suami ibu meninggal dalam kondisi beliau memiliki amal yang sangat banyak, berarti kira-kira surganya di mana? Surganya akan lebih tinggi. Dan ibu bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi itu membersamai suami ibu. Maka seorang wanita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu iri, tidak perlu resah. Kok suami saya royal banget sih? Suami saya suka memberi hartanya habis untuk wakaf dan seterusnya. Karena nanti Anda akan mendapatkan manfaat dari itu, di mana ketika suami amalnya diterima oleh Allah, lalu kemudian mendapatkan pahala yang tinggi, surga yang tinggi, maka nanti sang istri akan mengikutinya. Tidak ada manusia yang surganya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi salah satu hikmah mengapa ketika Nabi SAW wafat, istri beliau haram untuk menikah dengan siapapun. Karena tidak ada manusia yang surganya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Sehingga istri beliau di dunia adalah istri beliau ketika di surga. Makanya para istri Nabi SAW, mereka tidak diperkenankan untuk menikah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada ibu-ibu yang suaminya royal, banyak memberi, banyak wakaf, dukung suaminya. Kalau Anda nggak dukung, Anda tidak punya pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Tidak punya pahala tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi kalau Anda mendukung, Anda dapat pahala itu. Satu. Kalau Anda nggak mendukung, Anda nggak rugi. Karena ketika suami punya nilai surga yang tinggi, derajat di surga yang tinggi, istri akan ikut. Makanya biar Anda juga turut dapat, biar Anda bisa turut dapat pahala, dukung kegiatan wakaf suami. Sehingga misalnya suami mau wakaf di mana? Istri nyaranin. Di sini bang, di sini. Anda kasih tahu. Yang kira-kira bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat. Insya Allah dengan cara itu, sang istri akan mendapatkan pahala, mendukung kegiatan amal soleh suami, dan di saat yang sama, jika suami ini amalnya diterima oleh Allah, lalu mendapatkan surga yang tinggi, maka sang istri akan bisa turut menikmatinya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, Ustaz. Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Ngapunten Ustaz, ada keluar dari topik hari ini. Iya, silakan Ibu. Yang pertama, bagaimana hukum dengan nomor ke nol, Ustaz? Maksudnya misal kita ada 30 orang ya, Ustaz. Jadi kita untuk pembayaran pertama itu tidak ada yang dapat, tidak ada yang narik gitu, Ustaz. Nomor yang perdana itu dipakai untuk, katanya sih, untuk kas bersama gitu ya. Kemudian jadi kita itu 30 orang itu bayarnya itu 31 kali gitu, Ustaz. Tapi dapatnya 30. Itu hukumnya bagaimana? Kemudian untuk yang kedua, Ustaz. Sebelumnya untuk iuran bersama tadi, penggunaan uangnya nanti bagaimana? Iya. penggunaan uangnya sih katanya untuk kepentingan bersama itu Ustaz, tapi dikembali katanya untuk rekreasi atau gimana untuk semua anggota arisan itu ya. Tapi pada kenyataannya kan waktu rekreasi itu tidak semuanya bisa ikut gitu Ustaz. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kalau misalnya kami ingin memberikan hadiah kepada Ustaz atau Ustazahnya anak-anak ya Ustaz, tapi ketika anak-anak sudah lulus dari sekolah, maksudnya sudah tidak di unit itu dan sudah tidak mengajar anak-anak, apakah diperkenankan Ustaz? Dibolehkan maksudnya? Karena kami kan juga ingin mengajari anak-anak agar bisa berterima kasih mengingat jasa ustadz-ustadzahnya seperti itu Ustaz. Baik. Tapi masih dalam satu yayasan Ustaz. Ketika anak kami sudah naik ke jenjang berikutnya, sudah tidak bertemu dengan pengajar-pengajar yang di unit sebelumnya, tapi masih satu yayasan. Berarti itu misalnya gimana, gitu? Lulus okay. TK. Ya, dulu masih di TK, naik ke SD. Waktu di TK memang kami menjaga agar tidak memberikan apapun kepada ustadz-ustadzahnya. Tapi ketika anak-anak sudah naik ke jenjang berikutnya, kadang-kadang kami juga kepingin agar anak-anak itu juga punya rasa terima kasih kepada guru-gurunya seperti itu, Ustaz. Apa diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Okay. Terima kasih. Saya Kalau Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba bahas untuk yang pertama, arisan dengan nomor 0 ya. Arisan nomor 0 artinya untuk iuran yang pertama tidak ada yang mengambil, tapi nanti dijadikan sebagai dana bersama. Jika itu dilakukan atas kerelaan semua peserta, maka kami berharap ini masuk dalam kategori hibah atau masuk dalam kategori sedekah. Dan sedekah untuk kegiatan sosial dan kegiatan ditambah dengan kegiatan yang lain hukumnya boleh. Sehingga termasuk misalnya begini, Bapak boleh beli ini tapi sedekah dulu. Silahkan, insya Allah tidak masalah. Karena tidak ada nilai keuntungan tambahan yang diterima oleh penjual dari sedekah itu. Sehingga yang kami pahami, termasuk diantaranya adalah misalnya kita belanja, kemudian kembalian Rp500, ini boleh disedekahkan nggak? Boleh, silahkan. Akhirnya diambil oleh pihak toko, kemudian dimasukkan ke dalam kantong sedekah, ya, sunduk donasi para konsumen. Nanti setelah nilainya gede, misalnya sampai ratusan juta, baru distorkan, disalurkan untuk fakir miskin. Insya Allah tidak masalah. Sehingga selama seluruh peserta arisan dalam hal ini ridho dengan adanya kebijakan ini, tidak ada paksaan sama sekali, insya Allah boleh. Karena inti dari arisan adalah akad utang piutang. Maka apa yang diterima oleh peserta arisan harus sama dengan apa yang dia setorkan. Tidak boleh ada kelebihan. Dan tidak boleh ada manfaat apapun. Wallahu a'lam. Kemudian untuk hadiah bagi para pengajar dengan kasus sebagaimana yang tadi ibu sampaikan, maka pada hakikatnya posisi ibu masih merupakan klien yayasan itu. Masih merupakan kliennya, konsumen dari yayasan itu. Karena itu kalau mau memberikan hadiah kepada para guru yang ada di yayasan itu, berarti sama dengan memberikan hadiah kepada karyawan. Nah, hukumnya tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah diberikan ke pihak sekolah. Yang berjasa bagi anak ibu itu tidak hanya sang guru. Ada banyak pihak yang berjasa. Satpam berjasa, cleaning service juga berjasa. Kemudian bagian catering berjasa. Apalagi bagian yang ada di kantor, bagian administrasi juga punya jasa. Maka kalau mau ngasih, seharusnya ngasih semua. Kan tidak mungkin kita ngasih semua. Ini jumlahnya ratusan karyawan misalnya di sebuah yayasan. Karena itu Anda tidak kasihkan ke guru tersebut, tapi Anda kasihkan ke pihak sekolah. Nah selanjutnya pihak sekolah, pihak yayasan, mau kemudian disimpan untuk kegiatan yayasan atau diberikan kepada karyawan-karyawannya, kembali kepada kebijakan yayasan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan, Ibu? Iya, sudah. Ini Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya kita mau wakaf barang atau makanan, itu ngasih ke orangnya bilang wakaf atau gimana ya? Wakaf barang atau makanan? Iya. Maka wakaf makanan tadi sudah kita sampaikan dia tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf karena tidak bisa bertahan. Baik. Kalau misalnya barang berupa panci nih, saya mau wakaf ke teman yang mengadakan bagi-bagi makanan gratis setiap hari gitu. Mungkin memerlukan panci buat masaknya. Baik. Itu apa saya bilang ke orangnya wakaf atau gimana, Ustaz? Baik. Terus satu lagi, Ustaz. Bedanya wakaf sama sedekah itu apa ya? Baik. Tuh, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika orang mau wakaf, apakah dia harus menyampaikan ini wakaf? Jawabannya tidak harus. Tadi kita sudah bacakan keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan wa yanaqidu bil qawli ad-dali 'ala al-waqfi. Wakaf itu sah dengan pernyataan yang menunjukkan wakaf. Artinya tidak harus pakai kata wakaf tapi bisa dengan menggunakan kalimat apapun yang itu menunjukkan wakaf. Sehingga misalnya Anda kasihkan ke teman Anda, ini barang silakan kamu pakai. Nggak usah dikembalikan, sudah untuk kegiatan sosial. Sehingga ibu tidak menyampaikan kalimat wakaf sama sekali. Ibu cuma sampaikan, ini silakan dipakai untuk kegiatan sosial, nggak usah dikembalikan lagi ke saya. Maka kita sudah bisa memaknai bahwasanya kalimat ini adalah kalimat wakaf, sehingga sah sebagai wakaf. Kemudian, apa beda antara wakaf dengan sedekah? Sedekah itu lebih umum. Dan biasanya sedekah itu dilatar belakangi oleh oleh perasaan kasihan. Makanya sedekah itu dimaknai pemberian dari orang yang secara status sosial lebih tinggi kepada orang yang status sosial lebih rendah dari sisi ekonomi. Sehingga bisa diberikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Sementara wakaf, dia bisa diberikan untuk semua masyarakat. Sehingga baik yang kaya maupun yang miskin bisa turut menikmati. Kita wakaf masjid. Saya wakaf masjid. Nggak mungkin yang miskin saja yang boleh masuk masjid. Yang kaya nggak boleh. Loh kamu kan orang kaya. Ini masjid wakaf, nggak boleh masuk kamu. Jangan wudhu di sini. Nanti jangan pakai karpet masjid ini. Nggak mungkin seperti itu. Sehingga orang kaya bisa nggak memanfaatkan wakaf? Sangat bisa. Karena wakaf itu untuk kepentingan kaum muslimin. Jika wakafnya adalah wakaf khairi, wakaf sosial. Sehingga untuk wakaf seperti ini, tidak dibatasi penerimanya harus orang miskin saja atau orang yang membutuhkan saja bisa. Termasuk orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.